Saya seorang duda. Ha. Yang akan berkahwin lagi. Ha, bagus. Mempunyai 3 orang anak, 2 lelaki, 1 perempuan. Apakah kewajipan saya setelah mati siri saya terhadap hutang-hutang dan sebidang tanah daripada pusaka ibunya? Mohon penjelasan. Baik. Dia duda, ada anak 3 orang. Duda ni kadang-kadang bini dah mati, cerah. Hak ni bini mati. Duda gak dia panggil. Neh. Bini dia, dia patu, bini dia ni ada hutang orang. Katakan ada hutang kedai 1,000. Kedai ucik lala kapung. Nak buat guana? Kemudian pula tanah ada sebidang hak saka mak dia dulu. Bukan tanah suami, tanah bini, arwah. Jawabnya, jikalau si mati ini ada meninggalkan harta, nak, wajiblah didulukan membayar hutang Allah. Kalau ada. Nombor 1. Ada tak dia video puasa? Tak ada. Video puasa tak ada. Ada wasiat apa pun tak ada. Ada nazar apa tak ada. Faham? Sesal masalah hutang Allah. Ha, ni hutang manusia, baik 1,000. Dah duit dia ada tak? 1,000. Ada lah. Duit ada 10,000. Contoh. Maka wajib kena bayar hutang orang 1,000. Baki daripada tu, harta tu, termasuk tanah tadi, baru difaraidkan dia. Faham tak? Eh? Baki lepas bayar hutang Allah, lepas bayar hutang manusia, barulah baki harta. Sama ada harta tu berupa tanah, macam tanah getah tadi, atau berupa piti, gelang mah, dan benda hak ber, yang laku, hak dia tinggal. Rumah ke, motosikal ke, kira belaka lah. Baru difaraidkan. Nah, kalau dia ada mak dengan ayah, mak dengan ayah dia dapat 1/6 tiap-tiap seorang. Faham? Ha. Suami dapat pada mayat. Nah, ha. Anak-anak dapat laki 2 bagian, perempuan 1 bagian daripada baki harta.